Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal di dalam sesuatu yang tidak kamu sukai itu Allah menjadikan kebaikan yang sangat banyak akan dimunculkan. Bapak sabar, sabar, sabar, sabar, nanti akan melahirkan syukur. Alhamdulillah bojoku tambah lemu, berarti program penggemukan berhasil. Enakan bojo lemu timbang bojo kuru meyayet ana barat yang gujengi biyut biyut melakune didemek watuk dibokno mengi enek wong wahing men celat ngono enggak ya atuk sing lemu enak di bojo lemu kena gawe tenger kae lho bojoku sing paling seger kae lho pokoke seger dhewe wekku kae pokoke mereke LGX lemu glinuk glinuk enak apa mana nek waya banjir pak di bojo lemu kuwi enak. Untuk evakuasi gak usah golek perahu. Wis pokoke wong wedok kon mengkurep ngene kan kambang. Kursi munggah, TV munggah disuruh ngalon-alon wis. Gusti Allah gawe apa ae iki ana hikmahe. Karek kula sampean pinter-pinter mundut hikmah napa mboten. Kula sampean kok tepak ditakdir dadi tiyang fakir, ora usah sedeh-sedeh. Iku wis aturane pangeran kok mulane sing melarat kowe aja katik gelo karo wong sugih. Umpama kadang-kadang sampeyan digawe melarat ya ora patek iso ngobeto dhuwit. Nyekeli dhuwit tambah ngejer kabeh awakmu. Mulane sedikit melarat-melarat ngono ae. Terima-terimakno. Koyoke nang donya kan dienggo kalah-kalahan to. Koyoke. Padahal sejatine mboten. Mbok lek nang donya kuwi ngono. Wong nek sugih kabeh-kabeh ngaku bateh kok. Kae mbak aku sehat teh. Apa maneh dadi pegawe diakon ni kae mbek aku nek cara diurut-urut asline ya sik mambu. Mau mambu kelek, mau mambu entut ya ora cetok. Tapi nek melarat lho kabeh-kabeh mau ngakoni ibadah. Ya mbah kok ngono. Iring-iring kemanten iki lho disejekno kok. Sing sugah-sugah ya numpak motor sing apik. Wis bangsane Mbak Ida, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Dewi, Mbak Nia, Buka Cirokoyah, Buka Cisumayah, kuwi tumpakane Fortuner, Kijang Innova, paling elek Avanza. Tapi sing bahasane Ratemi, Supiah, Sundari, Kasmirah, Rumija, montor tepak. Hae sing bangsane numpak Fortuner, numpak Innova, numpak Avanza mingis-mingis macake apik-apik ngono nang gawanane sangune ku ya anggur, klengkeng, jeruk, buah pir, ngombene Fanta, Sprite. Hasil numpak motor tepak, sangune ote-ote, dang goreng, tempe digoreng, undi-undi. Tok nggone manten ya sing medun kok nggone motor api-api ya kinyis-kinyis. Melakune ambek jentik-jentik-jentik-jentik nang gelungane sepadha bane prauto ngono. Ha sing medun kok motor tepake lambene jontor kabeh. Koyoke dadi kalah-kalahan. Padahal asline ini manfaate ini kadang-kadang tambah gedean wong melarat kok karo wong sugih. Tenan kowe. Nek lek ana wong gadah damel kados Pak Wari ngeten iki, sampean tonton sing rewang landang no pawon, sangit mambu kecak, mambu brambang, mutiki lombok ngirisi, marut klopo, ngulek bumbu. Kowe sing sugih to sing melarat ya? Eleh ra ngandel. Sing melarat kuwi sing ewangi. Ya sing sugih kadang ya melokno pawon tapi ya mau icap icip ngono kowe. Icip tok luwung sek karo walok kok. Kurang legi iki. Iki kurang pedes. Iki kurang asin. Jadi sing landang kurang ajar. Pak lek ana wong dandan omah niku sing wangi mloroti gendeng tutuk-tutuk usung-usung iki tanggane sing sugih ta sing melarat. Sing melarat kok apane sing padha. Lek ana wong lara, ngono ku sing niliki dhisik ya sing melarat. Senajan ra nggawa apa-apa ndang tambah ngentekno rokok. Tapi kan tilek to, sugih kadang temen gregetno wong kok. Tenan kuwi. Lek ana wong mati ngono lho sing duduk kuburan perengkosan ra karuan, kuwi sing sugih ta sing melarat. Sing melarat to. Perengkosan sing sugih kadang yo melokno kuburan tapi mek pengkerak, pengkerik, mek rokokan jedal, jedul. Paling banter nyengungo, jero torong nanti digetno yo. Kemaya tapi dibudala ya ngono kuwi ya nun sewu maka niku kabeh tatane kadang-kadang justru dengan keadaan seperti itu iso ndadekno kula sampean apik keparek karo Gusti Allah. Mula sing paling penting ten mriki kebahagiaan